Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjut kembali membaca kitab Risalah yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini kitab tauhid yang ditulis oleh beliau. Taib, dan kita masih pada penjelasan hakikah al-jahiliyah, al-fisq, al-dhalal, al-riddah. Sebelumnya kita telah membaca tentang al-jahiliyah, dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan yang berikutnya, yakni al-thani. Qala hafizahullah ta'ala, al-thani الفسق. Yang kedua, yaitu penjelasan tentang hakikat al-fisq, kefasikan. Qala hafizahullah ta'ala, al-fisq lughatan al-khuruj. Al-fisq, fasik secara lughah adalah al-khuruj. Apa itu al-khuruj? Yani keluar. Wal muradu bihi syar'an, dan diinginkan dengannya pengertian secara syar'i. Yaitu al-khuruju an ta'atillah. Fasik adalah apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini fasik. Jadi fasik secara bahasa adalah al-khuruj, dan yang diinginkan di sini adalah apa? Pengertian secara syar'i. Pengertian secara syar'i adalah apa? Fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini yang dinamakan fasik. Ya. طيب قال وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. Dan fasik di sini mencakup atau khuruj keluar di sini mencakup al-khurujul kulli, ya, keluar secara keseluruhan, sehingga dikatakan pada orang kafir fasik, orang kafir dikatakan fasik. Demikian pula mencakup di sini, ya, al-khurujul juz'i, yakni keluar juz'iyah, yakni sebagian, tidak seluruhan. Fayuqal, sehingga dikatakan apa? Lil mu'min, pada seorang mu'min, orang yang beriman. Orang yang beriman yang berbuat satu dosa besar, min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar, dia dikatakan apa? Fasiqun. Baik. Jadi al-khuruj keluar di sini mencakup kulli dan juz'i. Ya. Kita lihat qala hafizahullahu ta'ala fal fisqu fisqan, dan fasik ada dua macam. Fisqun yang kullu 'anil millah wa huwa al-kufr, yang pertama adalah kefasikan yang memindahkan atau mengeluarkan pelakunya dari agama, yaitu al-kufr, ya, kufuran. فَيُسَمَّ الْكَافِرُ فَاسِقًا, maka الْكَافِرُ, orang kafir, ya, dia dikatakan fasik. Ini jenis yang pertama, ya, seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang iblis dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi, فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ إِبْلِيسَ فَقَالْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ wa kana dhalikal fisqu minhu kufrun, ya, maka dia apa, berbuat fasik, yaitu apa, al-kufr, kekufuran, an amri rabbih, dari perintah Rabbnya, ya. Maka al-fisq, apa yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman itu adalah kufrun, kekufuran. طيب وقال الله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, dan adapun orang-orang yang fasik, mereka yang fasik, فمأواهم النار, maka tempat mereka adalah an-nar. Ya, fafasaku, mereka yang fasik, berbuat fasik, ya. Yuridu al-kufar, di sini diinginkan adalah mereka orang kafir. Yang menunjukkan hal itu adalah pada ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap kali mereka menginginkan untuk keluar dari neraka, ya, u'idu fiha, dikembalikan mereka dalamnya, dan Allah katakan kepada mereka dzuku, rasakanlah azab an-nar, azab neraka yang dahulu, ya, kalian dustakan. Ya. Maka di sini menunjukkan adalah mereka kafirun, kufar, orang-orang kafir. Dan ini fisq jenis yang pertama, ya, jenis yang pertama, Allah a'lam. Yani yang mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan seorang dari agama kepada apa? Kekufuran. Allah a'lam. Qala hafizahullah, dan ini beliau menyebutkan yang kedua. Wa yusamma al-'asi min al-muslimin fasiqan. Dan al-'asi yakni orang yang berbuat maksiat. Ya. Dari kalangan kaum muslimin disebut apa? Fasiq. Ya, disebut atau dinamakan dengan fasik, orang fasik. Akan tetapi apa? Walam yukhrijuhu fisquhu minal Islam, akan tetapi kefasikannya itu tidak menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Ini jenis yang ke yang kedua. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم. Dan orang-orang yang menuduh wanita ya yang baik-baik, menuduh wanita yang baik-baik dituduh dengan apa? Berbuat atau pezina, berpezina. Kemudian di kemudian mereka tidak mendatangkan empat saksi, ya, maka deralah mereka 80 kali dera dan tidak diterima pada mereka persaksiannya selamanya. Mereka itulah al-fasiqun, ya. Dalam ayat ini menunjukkan, ya, perbuatan apa? Menuduh, ya, wanita baik-baik, wanita mukminah dengan apa? Zina. Dan dia tidak bisa mendatangkan saksi. Maka ini termasuk dari perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa. Maka ini contohnya apa? Contoh yang terkait yang disebutkan tentang apa? Orang muslim, ya, al-asi, yang berbuat maksiat, ya, yang dikatakan apa? Fasikun. Fa'ula'ika humul fasikun. Dan di sini adalah fasik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wallahu a'lam. Demikian pula beliau di sini bawakan firman yang lain dalam surat Al-Baqarah, wa qala ta'ala faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusukha wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang berhaji pada bulan tersebut, ya, maka ketika itu tidak boleh dia berkata rafath wala fusuk, ya, berbuat fasik, wala jidal, tidak pula jidal fil hajj, ya, ketika dia menaikkan haji. Qala hafizahullah wa qala al-ulama, dan berkata para ulama fi tafsir al-fusuq huna, tentang tafsir fusuq dalam ayat ini, huwal ma'asi, yaitu apa? Al-ma'asi, kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih Kitabul Iman, ya, bahwa al-fusuq fi hadhil ayah, yang disebutkan fasik disebutkan di dalam ini adalah yang diinginkan adalah al-ma'asi, yakni kemaksiatan. Allahu a'lam bis-shawab. ini tentang apa? Fasik. Yaitu apa? Tentang hakikat kefasikan. Ya, sehingga di sini kita mengetahui apa itu fasik. Fasik adalah apa? Al-khuruj an ta'atillah. Ya. Al-khuruj an ta'atillah. Dan kefasikan ini mencakup, ya, baik adapun al-khuruj kual di sini adalah mencakup baik itu khurujul kulli ataupun khuruj al-juz'i. Khurujul kulli terkait pada kuffar, al-juz'i terkait pada mereka kaum muslimin yang apa terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Ya. Yang kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala bahwa kefasikan ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah kefasikan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang diinginkan di sini adalah kekufuran, ya. Dan yang kedua adalah apa? Kefasikan yang apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan ini terkait dengan al-asir yang berbuat maksiat dari kalangan kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala al-thalith al-dhalal. Yang ketiga al-dhalal. Yani apa? Biasa diterjemahkan dengan apa? Kesesatan. قال حفظه الله الضلال العدول عن الطريق المستقيم. الضلال adalah apa? العدول, menyimpang dari jalan yang lurus. عن الطريق المستقيم وهو ضد الهداية, dan ini adalah lawan dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau di sini bahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha." Dan siapa yang beramal sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka tak lain amalan yang sesudah tersebut adalah menjadikan keselamatan li nafsih terhadap dirinya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Ya. Dan siapa ya yang beramal dengan sebaliknya dan apa? Amalan yang menyimpang, maka kesesatan dan kerugian itu untuk dirinya pula. Ya. Baik. Al-dhalal adalah menyimpang dari jalan yang lurus, yakni lawan dari hidayah. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan tadi di situ adalah apa? Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Dan siapa yang menyimpang, ya, beramal dengan amalan yang menyimpang, maka amalan yang dia amalkan dari amalan yang menyimpang tersebut menjadikan kesesatan dan kerugian atas dirinya. Sehingga kata beliau dengan ayat ini bahwa apa? Al-dhalal adalah al-udul anit tariqil mustaqim wa huwa dhiddul hidayah. Allahu a'lam. Qala hafizahullah wadh-dhalal yutlaqu ala iddati ma'anin. Ala iddati ma'anin. Dan al-dhalal di sini dimutlakkan, ya, terhadap atau atas beberapa makna. Ini ada beberapa makna. Qala fataratan yutlaqu 'ala al-kufr. Terkadang, ya, ad-dhalal itu dimutlakan pada terhadap makna kekufuran. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dalam firman-Nya, qala ta'ala wa may yakfur billah. Dan barang siapa yang kufur terhadap Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikat, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Naam. Di sini Allah mengatakan wa may yakfur, siapa yang kufur dia sesat. Ya. Maka dhalal di sini dimutlakan pada makna kekufuran. Allah alam. Qala wa taratan yutlaqu 'ala asy-syirk. Terkadang pula ya dimutlakan pada makna kesyirikan. Sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yusyrik billah," dan siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, "faqad dhalla dhalalan ba'ida." Maka sungguh dia telah sesat ya dan kesesatan yang jauh. Di sini pula apa? Ad-dhalal dimutakan pada makna asy-syirk. Baik. Qala wa taratan yutlaqu 'ala al-mukhalafati allati hiya dun al-kufr. Terkadang dimutlakan pada makna al-mukhalafah. Penyelisihan. Ya. Allati hiya dun al-kufr, yang ini selain apa? Kekufuran. Yani al-mukhalafah selain kekufuran. Penyimpangan, penyelisihan, tapi selain pada kekufuran. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan al-firqud dhalah. Ya. Sebagaimana dikatakan apa? Al-firqud dhalah. Yani kelompok yang sesat. Ai al-mukhalafah, yani kelompok yang menyimpang. Al-firqudhalah, kelompok yang menyimpang. Adhalah bimakna al-mukhalafah, menyimpang. Ya, maka di sini ditunjukkan apa? Adhalah atau adhalal dimutlakan pada makna al-mukhalafah. Ya. Yang ini adalah apa yang selain apa? Penyimpangan, penyelisihan pada selain kekufuran. Allah a'lam. Baik. Wa qala wa taratan yutlaqu 'ala al-khata'i. Terkadang dimutlakan pada makna al-khata', kesalahan ya, atau perbuatan salah. Al-khata'. Ya. Seperti perkataan Musa alaihissalam sebagaimana dalam firman-Nya ketika beliau mengatakan qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin. Ya, kata Musa apa? Kalau demikian aku telah apa yang aku telah kerjakan, apa yang aku telah lakukan, yang aku terjatuh padanya adalah apa? Wa ana minadh dhallin. Ya. Dan saya ya termasuk dari orang yang apa? Berbuat kesalahan. Adh-dhallin di sini adalah apa? Bimakna al-khata', perbuatan salah, kesalahan. Naam. Adh-dhallin pada ayat ini dari perkataan beliau adalah apa? Bimakna al-khata'. Allahu a'lam. Taib. Qala wa taratan yutlaqu 'ala nisyan. Terkadang dhalal dimutlakan pada makna nisyan. Apa nisyan? Lupa. Ya, kelupaan. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anta dhilla, yani dalam surat Al-Baqarah, anta dhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang asy-syahadah, yakni persaksian. Nah, bisa kalian lihat dalam apa? Pada ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini menyebutkan tentang persaksian. Ya. anta dhilla ihdahuma fatudzakkiru ihdahumal ukhra. Di mana di sini disebutkan apa? Salah seorang dari keduanya, ihdahuma tadhilla, yakni apa? Nisyan, lupa. Ya. Sehingga apa? Fatudzakkiru ihdahuma ukhra. Kemudian apa? Salah seorang darinya apa? Mengingatkannya. Ya. Dan terkait penyebutan atau penjelasan persaksian ini di sana terkait ayat ini para ulama menjelaskannya di sini apa? Para ulama menjelaskan tentang apa? Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persaksian yang kemudian para ulama menjelaskannya seperti Al-Imam Nasir Sa'di dalam tafsirnya, beliau di sana menyebutkan beberapa poin tentang hal ini. Nah, salah satunya tentang ini adalah apa? Tentang apa? An-nisyan, lupa yang terjadi pada seseorang, kemudian orang yang salah satu orang dari keduanya mengingatkannya, maka syahadatuhu maqbulah. Yang kemudian persaksian yang demikian ini yang diingatkan orang yang diingatkan oleh orang lainnya, persaksian ini apa? Maqbulah, diterima. Allahu a'lam. Ya, bisa kalian lihat dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Ini tafsir As-Sa'di. Naam. Allahu a'lam. Baik. Qala wa yutlaqu ad-dhalalu 'ala ad-dhaya' wal ghaibah wa minhu dhalatul ibil. Ya, sebagaimana disebutkan dalam apa? Mufradat lirraghib. Dimutlakan, terkadang ad-dhalal ini dimutlakan pada makna ad-dhaya' wal ghaibah, yakni hilang dan ghaib. Ya, tidak ada. Ghaib, hilang, ad-dhaya'. Seperti ya perkataan apa? Dhalatul ibil. Ya. Dhalatul ibil. Hilang, ya. Al-ibil. Apa itu? Unta. Taib atau ghaibnya atau hilangnya al-ibil, unta. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang disebutkan, yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala tentang ad-dhalal. Baik. Jadi kita pahami di sini bahwa makna ad-dhalal tidak hanya satu makna. Ya. Seperti misalnya ketika kita dapati dalam bacaan Al-Qur'an misalnya, kita dapati ya apa? Lafaz apa? Ad-dhalal. Ya. Dari faedah yang kita dapati ternyata di situ tidak hanya satu makna dengan makna kesesatan, tapi ternyata ad-dhalal memiliki banyak makna. Seperti contoh-contoh tadi yang telah dijelaskan oleh beliau hafizahullah dalam risalah ini. Ya. Seperti perkataan Musa alaihissalatu wassalam, ya. Demikian pula ya pada makna an-nisyan anta dhilla ihdahuma wa tudzakkiru al-ukhra dan yang lainnya memiliki beberapa makna, di antaranya dimutlakan pada makna kufur, ya, terkadang dimutlakan pada makna syirk, na'am, terkadang dimutlakan pada makna al-mukhalafah dun al-kufur. Ya. Terkadang dimutlakan pada makna apa? Al-khata. Terkadang an-nisyan, ya. Terkadang apa? Dimutlakan pada makna ad-dhaya' wal ghaibah. Allahu a'lam bis-shawab. Ikhwani fi din wa yuhad talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, qala hafizahullahu taala ar-rabi' ar-riddatu aqsamuha wa ahkamuha. Yang keempat adalah tentang ar-riddah, yakni apa? Kemurtadan. Ya, aqsamuha wa ahkamuha, pembagiannya dan hukum-hukumnya. Qala hafizahullahu taala ar-riddatu lughatan ar-ruju'. Ar-riddah secara bahasa adalah ar-ruju', kembali. Ya. Qala ta'ala wala tartaddu ala adbarikum. Ya, ketika menyebutkan tentang di sini terkait tentang apa? Peperangan, ya. Janganlah kalian kembali mundur, ya. Janganlah kalian kembali ke belakang. Ai la tarji'u. Ya, ai la tartaddu di sini adalah la tarji'u. Naam. Ini secara bahasa. Wa riddatu fil istilah al fiqhi, adapun riddah, ya, secara istilah al fiqh adalah hiyal kufru ba'da al islam, adalah kekufuran setelah keislaman. Yang disebut dengan apa? Murtad dari keislaman. Keluar dari Islam menuju kepada apa? Kepada kekufuran, murtad, ya. Qala ta'ala wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, dan barang siapa yang murtad, ya, di antara kalian dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka itu habitat a'maluhum, yakni amalan mereka itu akan lenyap, terhapus amalannya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah ashabun nar, penduduk api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. 6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, menyebutkan tentang bahwa siapa yang murtad dari keislamannya, ya, dengan dia memilih, ya, kekufuran, keluar dari Islam memilih kepada kekufuran, dan dia istamarra ala dhalik, ya, terus menerus dia atas kekufurannya hatta mat, sampai dia meninggal dalam keadaan kafir, ya, dia murtad, ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa siapa yang murtad, ya, keluar dari Islam, kemudian dia apa? Meninggal di atasnya, di atas kekufuran, maka baginya adalah apa? Neraka Jahannam, ya, khalidina fiha, au hum khalidun, mereka kekal di dalamnya, waliyadu billah, ya, na'udhu billahi min dhalik. Baik. Jadi ar-riddah al-lughatan rujuk, ya, yakni apa? Sebagaimana dalam ayat, la tardaddu la tarji'u. Adapun secara istilah adalah apa? Dan ini yang diinginkan, yaitu al-kufru ba'dal Islam. Kufur setelah Islam, atau yang disebut dengan murtad. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka bagi dia ketika murtad sampai hatta mat kafiran, sampai kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka baginya neraka dan dia kekal di dalamnya. Waliyatu billah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.